Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia wa din, wassalatu wassalamu ala ashrafi anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumidin wa ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Rabbul Alamin atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita bisa kembali berkumpul pada kesempatan kali ini dalam rangka meningkatkan iman kita, meningkatkan ketakwaan kita. Semoga Allah memberikan taufiknya kepada kita sehingga kita mendapatkan ilmu nafi' atau ilmu yang bermanfaat. Dan tidak lupa salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasul kita Muhammadin alaihi salatu wassalam beserta para keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin Allah muliakan, kita akan masuk ke kitab yang sangat fenomenal yang ditulis oleh Al-Imam Abu Zakaria Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, salah satu ulama besar dari madhab Syafi'i. Dan kita masuk ke bab yang baru, bab haqqi zawji 'alal mar'ati, bab hak suami yang wajib dipenuhi oleh istrinya, hak suami yang wajib dipenuhi oleh istri. Dan hadirin Allah muliakan, dan bab ini bab yang ke-35 setelah bab apa jemaah? Bab ke-34 nya apa? Hah? Al-Wasiyah bin Nisa, wasiat untuk senantiasa berbuat baik dengan wanita, berbuat baik dengan istri. Jadi setelah bab wasiat berbuat baik dengan selalu berbuat baik ke istri, selalu memberikan yang terbaik, bahkan karena ayatnya adalah wa'asyiruhunna bil ma'ruf, dan mu'asyarah adalah berusaha memberikan angka 10 atau yang terbaik buat istri kita untuk kebahagiaan dia di dunia dan di akhirat. Dan memberikan yang terbaik bukan memanjakan, karena tujuan memberikan yang terbaik adalah agar istri kita bahagia dan di dunia dan di akhirat. Dan bisa jadi memberikan yang terbaik kepada istri adalah dengan diketatkan, dengan dididik. Bukan bisa jadi ya, dididik itu sebuah kewajiban. Dan salah satu bentuk dididik itu bisa jadi dimarahi, tapi bukan marah benci, tapi marah sayang, marah ingin perbaikan kepada istrinya. Dan tentu saja marah seperti itu marah yang proporsional, tidak mencaci maki, tidak mencela, tidak merendahkan, tidak menyebutkan penghuni tetap kebun binatang, tidak merendahkan nasabnya dan lain sebagainya. Sebagaimana orang tua itu bisa marah kepada anak atau guru bisa marah kepada murid, tapi itu semua dalam rangka memberikan yang terbaik buat yang ia didik. Dan itulah yang perlu kita camkan dalam bab yang sebelumnya, bab Al-Wasiyah bin Nisa, bab wasiat untuk memberikan yang terbaik ke wanita atau ke istri. Nah, setelah bab Al-Wasiyah bin Nisa, Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala dengan berbagai macam kelebihan yang Allah berikan kepada beliau itu membawakan bab-bab haqquz zauj 'alal mar'ah, bab hak suami yang wajib ditunaikan oleh istrinya, bab hak suami yang wajib ditunaikan oleh istrinya. Jadi menariknya jemaah sekalian bahwa pembahasan tentang hak suami itu setelah pembahasan tentang berbuat baik kepada istri. Lalu nanti setelah bicara hak suami, di bab berikutnya lagi-lagi bab tentang nafkah ke keluarga. Jadi hadirin Allah muliakan, ini hal yang sangat menarik karena yang menyusun kurikulum dalam Radusol ini bukan orang biasa, bukan sembarangan orang. Ini Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, yang pandangan beliau dalam masalah fikih itu mu'tamad dalam mazhab Syafi'i atau dijadikan parameter dalam mazhab Syafi'i secara khusus dan salah satu parameter dalam ilmu fikih secara umum. Dan sekali lagi lihat bagaimana penyusunannya. Nasihat berbuat yang terbaik untuk istri atau untuk wanita, baru setelah itu bicara hak suami. Selalu bicara hak suami. Ini hal yang sangat penting jemaah sekalian. Kenapa? Karena ada ucapan menarik dari salah satu nama besar dalam ilmu, Mahmud Syakir rahimahullah ta'ala. Pernah dengar nama itu? Ma'ruf, sangat terkenal Mahmud Syakir. Ketika beliau memberikan catatan kepada Al-Imam Ibn Jarir At-Tabari. Ada yang pernah dengar gak catatan Mahmud Syakir ke Al-Imam Ibn Jarir At-Tabari rahimahullahu ta'ala ketika menjelaskan tentang surat Al-Baqarah? Ada yang pernah dengar? Saya kasih hadiah yang pernah dengar. Kata Mahmud Syakir rahimahullahu ta'ala ketika memberikan catatan komentar terhadap kesimpulan Al-Imam Ibn Jarir At-Tabari, ma'ruf Ibn Jarir At-Tabari, Tabari adalah salah satu ulama tafsir terbaik dunia. Kata beliau, kata Mahmud Syakir rahimahullah, fima maknanya bahwa al-akhlaqul karimah al-hasanah laha atharun fil istinbat. Akhlak yang mulia dan akhlak yang baik itu punya pengaruh terhadap kemampuan seseorang dalam menyimpulkan hukum. Akhlak yang mulia, akhlak yang baik itu pasti ada pengaruh. Pasti ada pengaruh ke diri seseorang dalam menganalisa sebuah masalah, dalam membaca sebuah persoalan, dalam mengumpulkan data, lalu membaca data tersebut, lalu menyimpulkan hukum dari masalah tersebut. Kata Mahmud Syakir rahimah, inna akhlaq Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah wa makana alaihi min at-tarafi 'anid danaya atharun fihi. Jadi akhlaknya Ibnu Jarir At-Tabari dan bagaimana level pribadi beliau yang menjaga dirinya dari hal-hal yang rendah, hal-hal yang receh, itu punya dampak terhadap kesimpulan ini. Luar biasa. Ini penting, khususnya bagi penuntut ilmu, bahwa akhlak kita jamaah itu punya pengaruh besar bagaimana kita menyimpulkan sebuah masalah, bagaimana kita membaca sebuah masalah dalam kehidupan, bagaimana kita menganalisa sebuah masalah, bagaimana kita menyimpulkan hukum terhadap sebuah masalah, bagaimana membaca sebuah dalil dan kasus tersebut, bagaimana tahqiqul manat dalam ilmu usul fikih, bagaimana mengejawantahkan kaidah ke dalam dunia nyata. Itu paling susah, salah satu hal yang paling susah kan, bagaimana mengejawantahkan kaidah, bagaimana menerapkan sebuah kaidah ke kasus real. Makanya itu masuk ke bab ijtihad. Nah, semua orang bisa demikian. Nah, dari sini kita mendapatkan pelajaran besar bahwa untuk bisa berhasil dalam ilmu agama itu enggak cukup hanya dengan kejeniusan atau dengan kecerdasan. Tapi seseorang itu harus memiliki akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia, dan bagaimana seseorang itu dalam kehidupannya berusaha menjaga dirinya dari hal-hal yang rendah, dari hal-hal yang receh, dari hal-hal yang tidak berkualitas. Bukan berarti materi, tapi ini value jemaah. Ini masalah nilai. Karena penjagaan diri, atau ketika kita menjaga diri kita dari hal-hal yang buruk, hal-hal yang rendah, hal-hal yang receh, baik ucapan, perbuatan, itu akan memberikan atau akan membantu kita mendapatkan taufik dari Allah, sehingga kita bisa membaca sebuah masalah, membaca sebuah problematika, membaca sebuah kasus, lalu kita bisa memasukkan dalil yang tepat di kasus tersebut, lalu kita lahirkan sebuah kesimpulan hukum. Jadi proses pengambilan atau proses melahirkan sebuah hukum itu tidak cukup hanya dengan mengandalkan kecerdasan, kejeniusan, hafalan. Tapi kecerdasan itu jemaah harus disandingkan dengan akhlakul karimah, harus dikaitkan dengan attitude kita, harus disandingkan dengan bagaimana kita bermain dalam kehidupan, bagaimana kita bersikap menggunakan cara-cara yang elegan, yang bernilai, berkualitas, atau menggunakan cara-cara yang rendah. Begitu kita menggunakan cara-cara yang rendah, akhlak kita buruk, lisan kita kasar, lisan kita suka mencaci orang, maka Allah tidak akan memberikan taufik kepada kita dalam membaca sebuah masalah. Dan ketika Allah gak kasih taufik kepada kita, maka mau sejenius apapun gak ada gunanya jemaah. Gak ada gunanya. Mau secerdas apapun gak ada gunanya. Makanya itu yang dikatakan para ulama tentang sebagian kelompok yang menyimpang, padahal mereka punya kejeniusan dan kecerdasan. Kata mereka, utu zaka'an walam yu'tu zaka'a. Mereka diberikan kejeniusan dan kecerdasan, tapi mereka tidak diberikan kebersihan hati, sehingga menyimpang dan gagal dalam membuat kesimpulan hukum yang tepat. Akhirnya menyimpang. Itu kaidah utu zaka'an walam yu'tu zaka'a. Mereka diberikan kejeniusan dan kecerdasan, dan mereka tidak diberikan kebersihan hati. Akhirnya mereka menyimpang. Dalam redaksi yang lain, ulama kita mengatakan waktu fuhuma walam yu'tu uluma. Mereka diberikan kecerdasan, tapi mereka enggak diberikan ilmu yang bermanfaat. Mereka diberikan pemahaman, tapi pemahamannya enggak memberikan ilmu yang bermanfaat. Tahu mas, tahu, tapi enggak merubah dia. Ngerti, ngerti, aku ngerti dari 20 tahun yang lalu. Kok enggak berubah-berubah nih orangnya? Kok gak semakin bertakwa, padahal dia udah tahu konsep. Jadi jamaah sekalian, ilmu itu bukan hanya tentang kecerdasan, walaupun kecerdasan sangat penting, sangat penting. Hafalan sangat penting, tapi kalau tidak disupport dengan akhlak yang mulia, itu akan mempengaruhi kemampuan istinbat kita. Kemampuan menyimpulkan hukum dan kemampuan istinbat atau menyimpulkan hukum adalah harga mutlak dan syarat mutlak untuk jadi ulama. Itu poin. Hadirin Allah muliakan. Menarik ya yang dikatakan oleh Mahmud Syakir rahimahullah ta'ala tentang Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari. Ibnu Jarir At-Tabari dan hadirin yang Allah muliakan, lalu apa korelasinya dengan pembahasan kita? Hadirin, kita tahu bahwa Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala muwaffaq. Beliau bukan hanya diberikan kejeniusan, tapi akhlak yang mulia. Al-Imam Nawawi rahimahullah. Maka itu akan terlihat dan terlihat memang dalam bagaimana beliau menyimpulkan. Bagaimana beliau menyusun setiap bab. Bagaimana beliau memberikan urutan setiap bab. Karena itu tentang istinbat. Jadi susunan pembahasan para ulama sekaliber Imam Nawawi yang diberikan taufik menggabungkan antara kejeniusan dan akhlak yang mulia, itu jangan mudah kita lewatkan begitu saja. Karena mereka enggak ngasal. Dan mereka diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka enggak spontanitas begitu orang. Enggak. Imam Nawawi memberikan bab al-wasiyah bin nisa, wasiat memberikan yang terbaik kepada istri dan wanita. Lalu setelah itu Imam Nawawi melanjutkan dengan bab hak suami yang wajib ditunaikan oleh istrinya. Apa pesannya? Wallahu ta'ala bisawab. Dijelaskan sebagian bahwa pemimpin sejati atau suami yang soleh, suami yang bertakwa, ia akan menomorsatukan hak istrinya. Ia akan memberikan yang terbaik buat istrinya sebelum dia berbicara tentang hak-hak dia sebagai suami. Jadi dia akan berikan hak istrinya. Dia akan berikan yang terbaik buat istrinya sebelum dia masuk ke pembahasan hak dia. Bahkan sebagian dia gak akan bicara tentang haknya. Masih ingat sabda Nabi SAW? Kata Nabi SAW, tu'addun al-haq alladhi alaikum wa tas'alun Allah alladhi lakum aw kama qala. Kalian tunaikan hak orang yang menjadi kewajiban kalian, lalu kalian minta hak kalian kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Itu orang-orang besar seperti itu, jamaah. Emangnya gak boleh Pak Ustadz minta hak? Boleh, gak masalah. Tapi ada orang-orang yang lebih memilih bermain di level yang jauh lebih tinggi lagi, jamaah. Lihat bagaimana Nabi SAW gak pernah nuntut haknya kepada orang-orang kafir Quraisy sebagai bagian dari mereka. Dia punya hak membalas perlakuan orang-orang kafir Quraisy selama 13 tahun. Tapi ketika pembukaan kota Mekah, apakah beliau gunakan hak tersebut? Enggak. Idhabu wa antumut talaqa. Pergilah kalian bebas. Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Karena orang-orang yang beriman itu yakin bahwa Allah enggak zalim. Wa anna Allah laisa bidhallamin lil abid. Dan Allah enggak mungkin menzalimi hamba-hambanya. Gak mungkin. Pasti haknya diberikan. Kalau gak di dunia, di akhirat. Dan akhirat, wal akhiratu khairul laka minal ula. Dan akhirat jauh lebih baik daripada dunia. Maka buat apa mereka memusingkan hak mereka? Itu level tertinggi, jamaah. Berat memang. Dan yang berbicara tidak lebih baik daripada yang mendengarkan, tapi itu konsepnya. Dan kita harus latihan minta pertolongan kepada Allah untuk bisa berada di level itu. Lihat, wasiat memberikan yang terbaik buat istri. Baru setelah itu bicara hak suami yang wajib ditunaikan oleh istri. Jadi hadirin yang Allah muliakan, bagi kita khususnya suami yang berharap menjadi suami yang soleh, suami yang baik, suami yang menjadi pemimpin di dalam rumah tangganya, pemimpin dalam keluarga, maka mulai sekarang polanya harus kita rubah nih hadirin. Kita harus fokus memberikan yang terbaik. Lalu kita nomor 2 kan, nomor 3 kan, nomor 4 kan hak kita. Bahkan mungkin gak perlu kita bahas hak kita. Kenapa demikian? Karena kita berinteraksi dengan Ahkamil Hakimin, Rabb yang maha bijak dalam memutuskan. Rabb yang menyampaikan dalam hadis qudsi, inni haramtu dhulma ala nafsi, aku telah mengharamkan kezoliman pada diriku. Gak mungkin Allah zalim, itu gak mungkin, haram hukumnya. pasti Allah kasih, bahkan lebih baik dari apa yang kita lakukan. Lebih baik dari apa yang kita lakukan, jemaah sekalian. Dan itu gak perlu diragukan. Dan itu nas, ketetapan yang clear. Masih ingat surat An-Nahl 97, apa kata Allah? Wala najziyannahum ajrahum, terus bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan pasti kami akan ganjar mereka dengan ganjaran yang lebih baik daripada apa yang mereka lakukan selama ini. Jadi hadirin Allah muliakan, pasti dikasih yang lebih baik. Wong satu kebaikan dikali 10 kali lipat, sampai 700 kali lipat, bahkan sampai lebih dari 700. Oleh karena itu fokus memberikan yang terbaik buat istri, buat anak-anak. Lalu tanamkan mental ini dalam setiap lingkungan kita ketika kita jadi pemimpin. Fokus berikan yang terbaik. Dan gak perlu terlalu menuntut hak. Makanya ada kaidah mengatakan apa? Mastaufa karimun qat. Mastaufa karimun qat. Orang-orang mulia itu enggak tidak mengambil semua gitu loh. Enggak nuntut semuanya, enggak. Orang-orang mulia itu ya enggak apa-apa. Ya namanya juga manusia, bisa salah, bisa khilaf. Itu kan hak Anda, kenapa Anda enggak ambil aja, enggak sapu bersih, enggak. Apa-apa buat dia aja. Mastaufa karimun qat. Orang-orang mulia itu enggak ngambil semua. Enggak nuntut. Walaupun diambil setengah, sedikit atau berapa. Karena orang-orang mulia itu tahu bahwa Rabbnya Jalla wa'ala gak mungkin menyanyiakan kebaikan dia. Gak mungkin zolim sama dia. Itu hal penting dari bab ini. Sebelum kita masuk ke ayat pertama, Ar-Rijalu Qawwamuna 'alan Nisa, saya rasa cukup sampai di sini. Insya Allah di pertemuan berikutnya kita akan masuk ke dalil pertama dalam bab hak suami yang wajib ditunaikan oleh istri. Semoga bermanfaat dan semoga Allah mengampuni segala khilaf kita dan semoga Allah memberikan ilmu nafi'. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.